Bismillah. Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa ma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah, kita telah membaca hadis yang ke-15 dari kitab ini, yaitu hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, Ahmad dan An-Nasa'i. Sekarang kita baca penjelasan Syekh Rabi' hafizahullah taala. Qala hafizahullah, inna fi masiri haula'i as-salasati al-ashqiya la ibratun. Ya. Sesungguhnya masir, nah, kondisi terakhir tiga orang yang sengsara ini, la ibrotan, benar-benar ada ibroh, pelajaran, wa dzikra, dan peringatan. Ya, jadi kita jadikan sebagai pelajaran dan peringatan. Di samping kita mengambil pelajaran dari keadaan tiga orang ini, kita juga mengambil peringatan. Liman kana lahu qalbun, bagi orang yang memiliki hati, au alqasama, ataukah memasang pendengaran, wa huwa syahid, dalam keadaan dia syahid, menyaksikan, ya. Jadi ada tiga jalan masuknya ilmu. Ya. Hati, pendengaran, dan mata. Nah, mendengarkan dengan baik, melihat dengan baik, dan memahami dengan baik. Naam. Ma baluhum, bagaimana keadaan mereka tiga orang ini? Wa mal ladzi dahahum, dan apa yang menyebabkan mereka mendapatkan bala? Ya. Apa yang menyebabkan mereka ditimpa bala berupa siksaan, dilemparkan ke dalam neraka dengan cara diseret di atas muka-muka mereka, waliyadzubillah. Syekh mengungkapkan pertanyaan untuk memancing kita, alaysa al-jihadu fi sabilillah afdalul a'mal? Bukankah jihad di jalan Allah adalah amalan yang paling utama? Alaysa huwa dzurwatu sanamil Islam? Bukankah jihad merupakan puncak tertinggi di dalam Islam? Alaysa lil mujahidi fi sabilillah miatu darajah? Bukankah bagi seorang mujahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala baginya 100 derajat, ma baina ad-darajataini, antara dua derajat, kama baina samai wal ard, antara dua derajat jaraknya seperti langit dan bumi. Naam. Syekh Rabi pada ungkapannya ini mengisyaratkan terhadap suatu hadis, yaitu hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, inna fil jannati mi'ah daraja, sesungguhnya fil jannati mi'ah daraja, ada 100 tingkat, a'addaha Allahu lil mujahidin, yang Allah siapkan untuk orang-orang yang berjihad fisabilillah di jalan Allah. 100 tingkat, ya subhanallah. Satu tingkat saja kita dapatkan dalam surga itu sudah suatu nikmat yang sangat besar. Apalagi ini 100 tingkat. Kamu punya rumah di dunia berapa tingkat? Satu tingkat, Ustaz. Ya sudah, bersyukur. Kalau dapat beberapa tingkat dalam surga, masya Allah. Jadi seorang mujahid itu dijanjikan apa? 100 tingkat. Antara satu tingkat dengan tingkat yang lainnya, jaraknya ma baina samai wal ard, antara langit dan bumi. Ada gedung pencakar langit di zaman kita sekarang. Sampai langit, cuman namanya aja pencakar langit. Bangunan yang tertinggi di mana? Kuwait. Kuwait atau Dubai? Dubai. itu cuma berapa tingkat. Di dalam surga, ya, satu tingkat antara langit dan bumi. Taib, jadi itu ya isyarat kepada hadis Abu Hurairah, riwayat Bukhari. Alaysa syuhada'u ahya 'inda rabbihim? Bukankah orang-orang yang mati syahid hidup di sisi Rabb mereka, yurzaqun, mendapatkan rezeki? Ini syarat terhadap ayat. Ya. Naam. Dalam surat Al-Baqarah. Wa yasrahuna fil jannati haitsu syaa. Mereka berkeliling di dalam surga di mana saja mereka kehendaki. Baik. Itu semua keutamaan. Amalan yang memiliki keutamaan yang banyak belum tentu orang yang mengamalkannya mendapatkan keutamaan itu. Tergantung niatnya. Kemudian amalan yang kedua, alaisal ulama warasatul anbiya? Bukankah para ulama itu pewaris para nabi? Alam yaqulillah, tidakkah Allah Subhanahu wa taala mengatakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat? Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Allah muliakan mereka, Allah angkat derajatnya. Di dunia, di akhirat belum tentu mulia di hadapan manusia, tetapi manusia enggak tahu niatnya. Nah, dikatakan alim, allamah, syekh fulan. Ya, banyak mendapatkan gelar-gelar, pujian-pujian yang menunjukkan dalamnya ilmunya. Tetapi di akhirat hanya Allah yang tahu. Tayyib. Wa hadzal mutasaddiq. Kemudian keadaan orang yang ketiga, orang yang bersedekah ini, al-muhsin, yang berbuat baik, alladzi la yatruku sabilan, yang dia tidak meninggalkan satu jalan pun, yuhibbuhallah, yang dicintai oleh Allah, illa anfaqa fiha, melainkan dia berinfak padanya. Semua jenis-jenis kebaikan, jalan-jalan kebaikan, dia sudah pernah berinfak di situ. Alaysallahu yuthibu alal hasanati asyara amsalih. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengganjar, ya, memberikan ganjaran satu kebaikan 10 kali lipat, ila sab'i mi'ati dhifin, dilipat gandakan sampai menjadi 700 kali lipat. Ya. Naam, Allah ungkapkan dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Baqarah, seperti satu bulir yang menjadi 7 tangkai, kemudian setiap tangkai 100 biji, jadinya berapa? 700. Satu biji yang kita tanam tumbuh menjadi suatu tanaman, kemudian 7 tangkai menjadi 7. Setiap tangkai ada 100 biji, jadi 700. Ila adhafin katsirah, dilipat gandakan menjadi kelipatan yang sangat banyak. Khususan, secara khusus, idza kana al-badlu fi sabilillah, apabila infak itu di jalan Allah. Alam yahus rabbuna, bukankah Allah Subhanahu wa taala mendorong al-badli wal infak fi sabilih, berinfak di jalannya? Jawabannya iya. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan itu dan mendorong serta menghasung hamba-hambanya berinfak di jalan. Naam. Dan orang ini telah melakukan itu. Tayib, jadi 3 jenis amalan yang memiliki keutamaan yang besar. Diamalkan oleh 3 orang yang salah niatnya. Faman ladzi asabahum wa ja'alahum awwala man yuqda 'alaihi. Lalu apa yang menimpa mereka dan menjadikan mereka sebagai orang yang pertama kali yuqda 'alaihi? Orang yang pertama kali diperiksa, dihisab, dihitung amalannya dan ditentukan hukumnya. Wa yukhsabu bihi fi nari jahannam, dan dilemparkan ke dalam neraka jahannam. A'adzanallahu min hadzal masir. Semoga Allah melindungi kita dari tempat kembali ini. Nah, apa yang menyebabkan mereka mengalami hal itu? Kata Syekh Rabi, laqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sababa masirihim. Sungguh Nabi alaihi salatu wasallam telah menjelaskan sebab ya tempat kembali mereka ini, wa huwa annahum, atau akhir keadaan mereka ini, wa huwa annahum lam yukhlisu lillah. Sebabnya mereka dilemparkan ke dalam neraka jahanam karena mereka tidak ikhlas kepada Allah fi hadhil amal, pada amal-amal salihin. Allati tabdu lin nasi annaha azimah, yang nampak bagi manusia bahwa dia adalah amalan yang besar. Jihad, belajar ilmu dan mengajarkannya, mendakwakannya, dan berinfak pada seluruh jalan-jalan kebaikan. Mulia di mata manusia. Walam yuridu biha wajahallah, dan mereka pelakunya tidak mengharapkan dengannya wajah Allah. Ya, jadi sering ya, ikhlas itu diungkapkan dengan apa? Mengharapkan wajah Allah. Sudah pernah kita sebutkan kalau tidak salah ya, sudah pernah dijelaskan makna mengharapkan wajah Allah. Yakni ketika dia beramal, dia ikhlas. Ikhlas murni. Murni tujuannya bersih, tidak ada sedikit pun yang mencampurinya. Murni mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan pahala di sisinya. Dan kita ketahui bersama bahwa kenikmatan yang terbesar dalam surga adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengharapkan wajah Allah, ikhlas beramal karena Allah, karena ingin masuk ke dalam surga. Dan di dalam surga dia bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ini adalah kerinduan setiap mukmin. Rindu bisa berjumpa dan menatap, melihat langsung wajah Allah Subhanahu wa taala yang dia sembah, yang dia mendekatkan diri kepadanya seumur hidup dia. Naam. Setiap hari kita beribadah kepada Allah tetapi kita tidak melihat wajah Allah. Itu akan memunculkan kerinduan. Ya. Barakallahu fikum. Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah. Barang siapa yang mencintai dan suka ingin berjumpa kepada Allah, maka Allah suka perjumpaan dengan dia. Jadi orang-orang ini tidak ikhlas, tidak mengharapkan wajah Allah. Bal kanat maqasiduhum sayyi'atan. Bahkan maksud-maksud dan tujuan-tujuan mereka, tujuan yang jelek, tujuan yang buruk. Waghraduhum fasidah, tujuan mereka tujuan yang rusak, yaitu hubbus sana'i minan nas wal madhi wal itra. Hati-hati ya ikhwah, seperti yang Syekh Robi sebutkan tadi di awal penjelasan, kita jadikan sebagai apa? Sebagai peringatan dan pelajaran. Ya. Hubbus sana, mencintai pujian, suka sanjungan, suka dipuji secara berlebihan. Jadi kalau kita puji teman kita di hadapan kita, sama saja kita melemparkan debu pasir ke hadapan wajahnya. Artinya apa? Itu bisa membinasakan dia. Kita jangan sampai menjadi penyebab binasanya saudara kita. Dengan cara apa? Memujinya berlebihan di hadapannya. Ya. Dan yang dipuji, jangan tertipu dengan pujian itu. Nah, jangan menjadi orang yang suka dipuji. Hubbus sana, ini membinasakan seseorang. Yang pertama, senang apabila dikatakan sebagai seorang syuja, pemberani. Berani. istilah kita apa? Sekali layar berkembang, pemberani, pelaut. Dijadikan sebagai kebanggaan. Sekali layar berkembang, pantang apa? Biduk. Itu kan jadi apa? Kebanggaannya orang Sulawesi. Itu jadi ucapan, dijadikan sebagai ikon. Lambangnya Sulsel. Tayyib, itu orang yang pertama ya. Pada hadis konteksnya konteks jihad. Suka dipuji sebagai pemberani. Kemudian orang yang belajar ilmu, hubbu sana, juga suka sana'un nas alaihi bi'annahu alim. Dia suka dipuji bahwa dia seorang yang berilmu. Makanya gelar-gelar akademik ini bahaya. Kiai Haji Muhammad di belakang ada, di depan ada, di belakang lebih panjang lagi. Itu kan memunculkan senang dipuji. Dan terbukti kalau di undangan tidak dicantumkan gelar itu, merasa bukan saya ini. Tabe ke sana lagi, mungkin di sana orangnya. Padahal dia mi orangnya. La ilaha illallah. Ya. Naam. Dan orang yang ketiga juga sama, hubbus sana, suka pujian. Dipuji sebagai seorang dermawan. Falam yarid thayyib. Falam yurid dzalikal mujahidu wajah Allah. Maka mujahid itu tidak menginginkan wajah Allah, wala i'la'a kalimatillah, tidak pula ingin meninggikan kalimat Allah. Innama arada bidzalika nafsahu. Dia menginginkan dengan itu, dia hanya menginginkan dengan itu dirinya. Ketika berjihad, yang dia maksudkan dirinya. Ingin mengangkat dan memuliakan dirinya. Ada orang-orang yang modelnya seperti ini. Allah musta'an. Wa habba an ya'luwa. Ya. Dan dia senang an ya'luwa suitahu. Suitah. Suit artinya reputasi. Dia suka kalau reputasinya, nama baiknya tinggi. Wa ishtahir bainan nas, dan masyhur, terkenal di antara manusia. Ya. Siapa tadi ini yang dimaksud mujahidin? Terkenal sebagai apa? Bil butulah, sebagai seorang pahlawan. Ya, terkenal kepahlawanannya, syaja'ah, keberaniannya. Wal iqdam, dan terkenal berani maju ke depan. Nah, itu yang dia inginkan. Waqad hasala dzalika fa kana jazaohu fid dunya, dan hal itu telah tercapai sehingga balasannya fid dunya, balasannya dalam urusan dunia, duniawi yang dia dapatkan sesuai dengan niatnya. Mangkana yuridul hayata dunya wa zinataha wa filaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, kata Allah, wa zinataha, dan perhiasannya, malazatnya, kelezatan-kelezatannya, syahwat-syahwatnya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, kami penuhi, kami tunaikan, ya, amalannya padanya sesuai dengan niatnya, dan mereka tidak dirugikan. Dia mendapatkan apa yang dia niatkan, digelari sebagai seorang pahlawan, sebagai seorang pemberani, maju tak gentar, maju tak gentar, ya kan? Nah, apa kata Allah menutup ayat? Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka-mereka itu, bagi mereka tidak ada yang lain kecuali neraka di akhirat. Waliyadzubillah. Ya, ini jika mendasari semua amalannya, mulai dari amalan A sampai amalan Z, semuanya karena dunia, dan itu tidak mungkin muncul dari seorang mukmin. Ada orang mukmin begitu. Semua amalannya, sholatnya, puasanya, sedekahnya, hajinya, diniatkan semua untuk dunia. Kenapa sholat? Biar sehat. Kenapa sedekah? Biar tambah banyak hartanya. Kenapa puasa? Biar sehat. Kalau makan terus, bahaya seperti pabrik yang produksi terus gak ada istirahatnya. Ini niatnya dunia dari A sampai Z. Maka tidak ada balasannya di akhirat kecuali neraka. Dan itu tidak mungkin muncul dari seorang mukmin. Naam. Baik. Amma fil akhirah, adapun di akhirat, fa kana jazaohu an yufdhaha. Maka balasannya, ya, dia yufdhaha. Naam. Disingkap, ya. Diperlihatkan sarirahnya, apa yang dia sembunyikan dalam hatinya. Summa yukizabu finnar, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Jadi itu yang didapatkan di akhirat. Apa yang dia sembunyikan selama ini di dalam hatinya, semuanya ditampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dipermalukan di hadapan semua makhluk. Waliyadzubillah. Naam. Tayyib. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui niat-niat hambanya. Terkadang ada seorang beramal, ya, nampak di hadapan manusia itu adalah suatu amalan soleh. Dalam keadaan sejatinya itu adalah amalan yang rusak. Kok bisa? Afsadathu an-niyatu. Dirusak oleh niat. Naam, karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hati kita, dan Allah tidak membalas seseorang pada hari kiamat kecuali apa yang ada di dalam hatinya. Jadi hukum di dunia dengan hukum di akhirat berbeda. Kita menghukumi seseorang di dunia sesuai dengan lahiriahnya. Apa yang nampak di mata kita. Ulama juga begitu. Ketika ada beberapa orang yang berselisih, ulama menghukumi ini benar, ini salah. Apa yang nampak? Di akhirat Allah menghukumi? Apa yang nampak di hadapan manusia? Tidak. Allah menghukumi sesuai dengan isi hatinya masing-masing. Jadi hati-hati. Ya, jangan sampai sari roh kita, apa yang kita sembunyikan dalam hati kita, bertolak belakang dengan apa yang kita nampakkan. Sungguh celaka kita jika demikian keadaan. Karena Allah menghukumi sesuai dengan apa yang ada di dalam hati. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, kita nukil di sini ya, dalam kitab Syahriyarus Salihin, kata beliau, "Na'am wa la yujazil insan yawmal qiyama illa 'ala ma fi qalbihi." Allah tidak membalas seseorang pada hari kiamat melainkan 'ala ma fi qalbihi, melainkan sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Innahu ala raja'ihi laqadir yauma tubalas sarair. Hari ditampakkan semua sarirah, rahasia yang ada di dalam hati. Niat-niat. Naam. Jadi pada hari kiamat, ganjaran, pahala yang didapatkan, demikian pula sebaliknya hukuman, iqab, ya, tolak ukurnya adalah ma fil qalb, apa yang ada di dalam hati. Apa yang ada di dalam hati. Adapun di dunia, maka tolak ukurnya adalah apa yang nampak. Barakallahu fikum. Jadi jazauhu, maka balasannya an yufdhaha wa tukshafa sariratu thumma yukzafu finnar. Sebelum dilemparkan ke dalam neraka, apa yang dia simpan dan dia sembunyikan dalam hatinya ditampakkan terlebih dahulu. Ya, itulah keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak langsung disiksa, tetapi ditampakkan dulu sebagai iqamatul hujjah, sebagai apa? Penegakan hujjah. Nah, kita selama ini bagaimana niat-niatnya? Bainaka wa bainallah. Ikhwan tidak bisa mengetahui isi hati antum. Kita enggak mengetahui perkara gaib antara kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita selalu muhasabatun nafs, selalu mengevaluasi niat-niat kita. Ya, jangan sesekali, selalu dilakukan. Naam, karena itu semua menjadi dasar di akhirat nanti. Dasar dalam hal penilaian besar kecilnya pahala, diterima tidaknya. Dasar dalam hal mendapatkan pahala dan sebaliknya mendapatkan hukuman. Waliyadzubillah. Baik. Wa ammal alim, adapun orang yang berilmu. Yang mujahid tadi sudah lewat ya. Sekarang alim. Jadi ada mujahid, ada alim, ada mutasaddiq. Tiga jenis orang yang melakukan amalan yang utama. Falam yatlubil ilma lillahi. Alim tersebut ya, dia tidak menuntut ilmu karena Allah. Naam. Liyatafaqqaha fi dinihi. Untuk memahami agamanya. Wa ya'lam ma yajibu lillah. Dan mengetahui apa yang wajib bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, dan bagi manusia. Fa yu'addi, lalu dia menunaikannya. Yani hak-haknya. Hak Allah, hak kitabnya, rasulnya, dan manusia. Ini terkait dengan ad-din, an-nasiha, yang sudah kita bahas ya. Walam ya'lam, walam yu'allim. Dan dia tidak mengajarkan manusia liwajahillah, karena wajah Allah. Yarju sawaba nashril ilm wa da'wah. Tidak mengharapkan pahala menyebarkan ilmu dan menyebarkan dakwah ila Allah. Nah, jadi ini nasihat bagi kita semua yang berkecimpung dalam dakwah. Baik sebagai ustaz, penceramah, pendakwah, panitia kajian, panitia pembangunan dan seterusnya yang terkait dengan dakwah. Ya. Naam, agar memeriksa, mengoreksi dan meluruskan niat-niat kita. Syekh di sini menyebutkan apa? Yarju sawaba nasyril ilmi wa da'wah. Jadi ini kaitannya dengan ilmu dan dakwah. Yang biasa kita lakukan sebagai salafiyun. Dan itu adalah ra'su malis salafiyin. Modal utama salafiyin. Ilmu dan majlis ilmu. Menyebarkan dakwah. Dengan majalis al-ilm. Ya. Koreksi lagi niat-niat kita. Jika niat itu melenceng, setelah dikoreksi, ternyata ada yang melenceng sedikit. Sedikit aja. Ingin dipuji. Disanjung sebagai senior, sebagai al-muhim. Sekian banyak niatan-niatan. Ya, ada niatan duniawi. Melenceng sedikit, ya, gak bisa. Harus lurus, benar-benar lurus. Tukang aja, tukang loh. Tukang kayu. Ada di sini yang profesinya sebagai najar. Ya. Kalau ada yang melenceng sedikit itu salah. Nanti jadinya enggak benar. Ya kan? Nah, begitu pula dengan niat kita, jangan sampai ada sedikit sedikit saja yang salah. Ya. Jangan sampai. Tayyib. Nah, orang ini yang dilemparkan ke dalam neraka dengan cara diseret di atas wajahnya di atas wajahnya innama liqalu fulan alim. Dia melakukan itu agar dikatakan, disebut, disanjung bahwa fulan adalah seorang yang berilmu. Wa fulan allamatuz zaman. Masyaallah. Fulan adalah allamatuz zaman. Jadi alim dengan allama itu beda ya. kalau hanya alim, orang yang berilmu, ya, orang yang berilmu. Naam, itu banyak, banyak alim, tetapi allamah sedikit. Ya, allamah itu sighah mubalaghah, fa'alah. Jadi kalau kita belajar shorof, ya, wazannya fa'alah, namanya sighah mubalaghah. Taib. Jadi ingin dipuji sebagai allamah, orang yang banyak ilmunya. Kalau alim, berilmu dia. Berilmu, kita berilmu tentang sifat-sifat sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam, alim. Tapi kalau allamah, ilmunya banyak. Ya. Naam. Ilmunya banyak, orang yang banyak ilmu. Allamatuz zaman. Allamahnya zaman ini, wa hafizul waqti wa qari'u al ummah. Ini semua pujian ya. Hafiz, qari', fakana jazaa'uhu, maka balasannya apa? Karena menginginkan pujian-pujian ini, antufdaha nawayahu, niat-niatnya dibongkar. Ayuhtaku sitruhu, dan Allah memperlihatkan kejelekannya, yaumal qiyamah, di hari kiamat. Jazaa'a su'i qasdihi, sebagai balasan jeleknya maksudnya, niatnya. Summa yulqa finnar, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Wal'iyadzu billah. Taib. Karena waktu sudah selesai, kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum. Masih ada satu ya yang belum selesai penjelasannya, itu sahib al-mal ya. Nah, insyaallah pada pertemuan berikutnya, mungkin setelah Idul Fitri dan setelah Syawal. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan. Faddalu usmu.